Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Fiqh Muyassar. Kita telah memasuki Kitabul Hajj dan kita insyaallah akan masuk masalah yang berikutnya, yaitu al-mas'alah al-khamisah, permasalahan yang kelima dari Kitab Al-Hajj, bab pertama, masalah yang kelima, hukumul umrati wa adillatu dzalik, hukum umrah dan dalilnya. Setelah kita mengetahui sebelum ini tentang hukum haji, bahwa haji merupakan salah satu dari hukum dari rukun Islam yang agung, dan kewajiban haji ini perkaranya yang jelas diketahui oleh setiap muslim, maka selanjutnya beliau melanjutkan tentang hukum umrah. Apa hukumnya? Tajibul umratu 'alal mustati'i marratan wahidatan fil umri. Umrah itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu, satu kali seumur hidup. Jadi umrah hukumnya apa? Wajib. Apakah dia termasuk dari rukun Islam? Jawabannya tidak. Kewajiban umrah sama seperti kewajiban-kewajiban lain. Tidak seperti kewajiban haji. Karena kewajiban haji ini merupakan salah satu rukun Islam. Adapun umrah, maka kewajibannya tidak seperti kewajiban haji, tapi kewajibannya seperti perkara yang wajib yang lainnya. Satu kali dalam seumur hidup bagi yang memiliki kemampuan. Liqaulihi ta'ala timmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrahmu untuk Allah. Maka di sini Allah menggabungkan antara umrah dengan haji untuk ditunaikan. Maka asal perintah hukumnya wajib, dan juga berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam wa liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyata lamma sa'alathu. Tatkala Aisyah bertanya kepada beliau, hal 'alan nisa'i jihadun, wahai Rasul, apakah wanita itu terdapat kewajiban untuk berjihad fi sabilillah? Apakah wanita juga mendapatkan kewajiban jihad? Qala na'am, iya. Beliau menjawab, iya. 'Alaihinna jihadun la qitala fi. Mereka, kaum wanita, juga ada jihad yang disyariatkan untuk mereka. Tetapi jihad mereka itu tidak seperti jihadnya laki-laki. Jihad mereka itu adalah jihad yang tidak ada peperangan padanya. Jihad yang tidak ada pertempuran padanya. Apa itu jihad yang tidak ada pertempuran padanya? Itu al-hajj wal-umrah, yaitu haji dan umrah. Rasul di sini mengiringi penyebutan haji dan umrah, menunjukkan umrah itu hukumnya wajib sebagaimana hukum haji. Kemudian dalil yang berikutnya tentang kewajiban umrah, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Razin, dan juga sabda beliau alaihi salatu wasallam kepada salah seorang sahabah yang bernama Abu Razin. Lamma sa'alahu, tatkala Abu Razin bertanya kepada Rasul, anna abahu la yastati'ul hajj walal umrah. Bahwa orang tuanya tidak mampu untuk berangkat haji dan umrah. Qala hujj an abika wa'tamir. Maka Rasulullah SAW menjawab, hujj an abik, hajilah kamu untuk bapakmu, dan umrahlah kamu untuknya. Wa'tamir, haji dan umrahlah kamu untuk orang tuamu. Ini di saat Abu Razin bertanya kepada Rasul bahwa abinya tidak mampu fisiknya untuk berangkat haji. Dan dia punya kemampuan dari sisi harta. Ada kemampuan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berangkatlah haji dan umrah untuk kedua orang tuamu. Sehingga haji dan umrah ini bisa diwakilkan bagi orang yang tidak mampu. Dan ini akan datang bahasanya insyaAllah. Kesimpulannya di sini Rasul memerintahkan Abu Razin untuk berangkat menghajikan orang tuanya dan mengumrahkannya. Sehingga inilah pendapat yang sahih tentang hukum umrah, bahwa hukum umrah hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Tetapi tidak sampai setingkat dengan kewajiban haji. Karena kewajiban haji itu termasuk dari rukun Islam. Adapun umrah hukumnya wajib sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Inilah pendapat jumhur ulama berdasarkan dalil-dalil yang sangat jelas Al-Quran, zahir Al-Quran. Dan ada yang umrah, bahwa umrah hukumnya sunnah. Namun Allah alam, pendapat yang lebih kuat yaitu adalah pendapat tentang wajibnya umrah. Masalah sadisa, masalah yang berikutnya, yang mawaqitul hajji wal umrah, miqat. Mawaqit jama' dari miqat. Mawaqit al-hajj wal umrah, miqat. Miqat haji dan umrah. Apa itu makna miqat? Al-lughatan, secara bahasa, huwal hajj adalah batasan. Miqat itu apa? Batasan. Al-hajj, al-hajj pakai dal, al-hadd, al-haddu. Secara bahasa, miqat itu apa? Batas. Batasan-batasan tertentu. Itulah miqat. Dan secara syariat, apa maksud miqat haji dan umrah secara syariat? Secara syariat, maksud daripada miqat adalah maudhi'ul ibadah au zamanuha. Miqat itu artinya dari sisi syariat adalah tempat atau waktu untuk beribadah. Tempat atau waktu untuk beribadah. Asal kata miqat yaitu waqt. Maka miqat adalah tempat waktu untuk beribadah. Fatanqasimul mawqit, dikarenakan miqat itu definisinya tempat atau waktu untuk beribadah. Tempat atau mana di miqat semacam miqat yang berhubungan dengan waktu dan miqat yang berhubungan dengan tempat. Sekarang kita akan masuk tentang yang pertama, yang haji itu ada waktunya dan ada tempatnya. Ibadah haji dan umrah ada waktu dan ada tempatnya. Inilah yang disebut dengan miqat. Ammal mawaqituz zamaniyyatu lil hajji wal umrah, adapun miqat yang terkait dengan waktu untuk haji dan umrah adalah al-umrah. Fal-umratu yajuzu ada'uha fi jami'i awqatis sanah. Yang pertama tentang miqat umrah, terlebih dahulu beliau jelaskan bahwa miqat umrah, waktu umrah, maka itu waktunya kapan? Yajuzu ada'uha fi jami'i awqatis sanah. Umrah itu boleh dilaksanakan di setiap waktu dalam setahun. Jadi setiap waktu, kapan saja, itu adalah waktu untuk umrah. Jadi seseorang, apa maksudnya? Bahwa miqat umrah, waktu umrah itu boleh kapan saja. Yani maksudnya, umrah itu boleh dilaksanakan kapanpun waktunya. Jadi tidak ada batasan waktu dalam umrah. Jadi boleh seorang melaksanakan umrah di kapan saja. Waktunya boleh. Ini terkait dengan umrah. Waktu umrah itu tidak ada batasannya. Boleh seorang melakukan umrah kapan saja. Hanya saja terdapat beberapa waktu yang di sana lebih utama seseorang melakukan ibadah umrah dibandingkan dia melakukannya di waktu yang lain. Seperti di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar daripada umrah yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Dalam riwayat yang lain, ta'dilu hajjatan ma'i. Bahwa umrah di bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Pahalanya itu besar seperti pahala haji. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat Ibn Abbas. Itu waktu yang utama. Jadi umrah waktu yang paling utama adalah waktu Ramadan. Adapun selain Ramadan, maka itu adalah waktu umrah juga. Boleh asal melaksanakan umrah di luar bulan Ramadan. Hanya saja lebih utama di bulan Ramadan. Itu terkait waktu umrah. Wa ammal hajj, adapun haji, maka kapan waktunya? Falahu ashhurun ma'lumatun la yasihhu shay'un min a'malil hajji illa fiha. Haji waktunya adalah haji, falahu maka dia memiliki bulan-bulan tertentu yang diketahui, bulan-bulan tertentu yang khusus. La yasihhu shay'un min a'malil hajji illa fiha. Tidak sah amalan haji dilaksanakan di luar bulan-bulan tersebut. Jadi haji ada bulan-bulan tertentu. Seseorang harus melaksanakan haji di bulan-bulan tersebut. Dan tidak boleh dia melakukan ibadah haji di luar bulan-bulan yang telah ditentukan oleh syariat ini. Kapan bulan haji tersebut? Bulan haji yaitu ada 4. Dzulhijjah, Syawal, dan Dzulqa'dah. Nanti akan ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Liqaulihi ta'ala, jadi ibadah haji itu harus dilaksanakan pada bulan-bulan haji, yaitu ada 3 bulan. Al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwa haji itu dilaksanakan di bulan-bulan tertentu yang diketahui, yaitu Syawal, wahiya Syawal, wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Tapi itulah bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Terkait bulan Dzulhijjah, apakah seluruh bulan Dzulhijjah? Jawabannya tidak. Bulan Dzulhijjah itu hanya 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud bulan Dzulhijjah di sini hanya 10 pertama. Tidak lebih dari itu. Jadi tidak boleh haji dilaksanakan di luar 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga yang dimaksud bulan Dzulhijjah di sini tidak seluruh bulannya, hanya 10 bulan, hanya 10 hari pertama, sehingga waktu haji itu kapan? Bulan haji itu kapan saja? Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. 3 bulan berturut ini adalah bulan-bulan haji. Dan yang terakhir adalah bulan Dzulhijjah, batas akhirnya adalah 10 Dzulhijjah. Dikarenakan di tanggal 9-nya itu ada wukuf di Arafah. Tidak boleh seorang terlewatkan dari wukuf ini, sehingga seorang yang telat baru bisa melaksanakan haji di luar 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka tidak sah hajinya. Dia tidak bisa melaksanakan wukuf di Arafah, yang mana itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun haji. Dan wukuf di Arafah tentunya di tanggal 9 Dzulhijjah, sehingga orang yang sudah terlewat dari tanggal tersebut, dia tidak bisa mendapatkan manasik al-hajj yang sempurna. Itulah terkait waktu haji dan umrah. Jadi miqat terbagi menjadi 2. Miqat terkait waktu, dan miqat terkait tempat. Miqat terkait waktu, jika itu dalam umrah, maka setiap waktu. Maka, dan jika itu dalam amalan haji, maka waktunya hanya 3 bulan ini. Qala wa ammal mawaqitul makaniyatu lil haji wal umrah. Kita masuk pada jenis miqat yang kedua, yaitu miqat yang berhubungan dengan tempat. Miqat yang berhubungan dengan tempat dalam ibadah haji dan umrah. Fahiyya. Maka miqatnya adalah al-hududul lati la yajuzu lil haji wal mu'tamir ay yatajawazaha illa bi ihram. Miqat yang berhubungan dengan tempat bagi orang yang akan berangkat haji dan umrah. Maka apa yang dimaksud dari miqat yang berhubungan dengan tempat ini, yaitu hudud, batasan-batasan, allati la yajuzu lil haji wal mu'tamir, yang harus dilalui oleh orang yang akan berangkat haji dan umrah, ayyatajawazaha illa bi ihram, yang harus dia lalui untuk berihram di tempat tersebut, untuk berihram di tempat tersebut. Jadi la yajuz lil haj wal mu'tamir, tidak boleh bagi orang yang berangkat haji dan umrah melewati batasan-batasan ini kecuali dia harus berihram di tempat tersebut. Itulah miqat yang berkaitan dengan tempat, yaitu batasan-batasan yang harus dilewati, yang harus dilewati oleh orang yang akan berangkat haji dan umrah, dan dia harus berihram di tempat tersebut sebelum masuk ke Makkah, sebelum dia masuk melaksanakan ibadah manasik haji yang lain. Yang pertama apa? Dia harus menuju tempat miqat, miqat yang mana di situ dia melakukan ihram. Apa itu ihram yang dimaksud di sini? Yang dimaksud ihram di sini adalah niat untuk masuk dalam ibadah haji dan umrah, haji atau umrah. Ini maksud dengan ihram yaitu niyatul dukhul, niat untuk masuk dalam ibadah haji dan umrah. Nah, kita di Indonesia misalnya sudah niat berangkat haji. Nah, sudah niat, tapi itu hanya masih niat, masih belum masuk dalam ibadah. Kapan kita masuk ibadah haji dan umrah? Ketika kita telah sampai di tempat miqat. Sebagaimana ketika kita takbir, takbiratul ihram, maka kita telah masuki yang namanya ibadah salat. Demikian pula ketika kita telah masuk sampai pada tempat miqat yang telah ditentukan ini, maka itu berarti kita telah masuki awal masuknya kita dalam ibadah haji atau umrah. Sehingga pertama yang harus kita lakukan adalah berihram. Apa itu berihram? Niat masuk ibadah haji dan umrah di miqat tersebut, di tempat yang telah ditentukan ini. Faqad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan miqat ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati dzal Hulaifah ولي أهل الشام الجحفة ولي أهل نجد قرن المنازل ولي أهل اليمن يلملم. Rasulullah SAW telah menetapkan miqat, tempat memulainya ihram bagi orang-orang yang akan berangkat haji, bagi penduduk Madinah. Miqatnya adalah Dzul Hulaifah, yang sekarang dikenal dengan Bi'r Ali. ولي أهل الشام الجحفة, miqatnya Ahlus Syam, kata Rasul, adalah Al-Juhfah. Wali Ahli Najd, miqatnya penduduk Najd adalah Qarnul Manazil. Wali Ahli Yaman, miqatnya penduduk negeri Yaman adalah Yalamlam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ditambah lagi dengan satu, Wali Ahli Al-Iraqi Zatu Irqin, dan miqatnya Ahlul Iraq, miqatnya negeri Irak adalah, penduduk Irak adalah Zatu Irq. Dalam hadis yang sahih. Itulah lima miqat yang disebut oleh Rasulullah SAW. bagi penduduk Madinah tempat berihramnya mereka mana? Dzul Hulaifah. Ahlu Syam itu negeri Syam. Negeri Syam ini yang sekarang merujuk ke beberapa negara seperti Palestina, Suriah, Yordan, Damaskus, itu semua masuk negeri Syam. Negeri Syam dahulu satu masih, sekarang sudah terbagi menjadi beberapa negara. Penduduk negeri Syam, tempat ihramnya, tempat miqatnya adalah Al-Juhfah, wali ahli Najd, Qarnul Manazil. Penduduk negeri Najd, Qarnul Manazil. Penduduk negeri Yaman, Yalamlam. Hunna lahunna. Rasul kemudian mengatakan, hunna lahunna, yakni hunna yang dimaksud. Dhamir hunna di sini ya, maksudnya adalah tempat-tempat yang telah disebutkan tadi. Miqat-miqat yang telah disebutkan tadi, Dzul Hulaifah, Juhfah. Dzul Hulaifah milik Ahlul Madinah, Juhfah milik Ahlul Syam, Qarnul Manazil miqatnya Ahlul Najd, Yalamlam miqatnya Ahlul Yaman. Hunna ini kembalinya kepada tempat-tempat tersebut, miqat-miqat tersebut. Miqat-miqat itu lahunna, untuk orang-orang yang tinggal di negeri tersebut. Untuk orang yang tinggal di negeri tersebut, negeri Ahlul Madinah. Lahunna yani untuk orang-orang yang tinggal di Madinah, yang tinggal di Syam, yang tinggal di Najd, dan yang tinggal di Yaman. Sehingga orang yang berpenduduk negeri tersebut, miqatnya adalah yang telah disebutkan tadi, hunna lahunna. Itulah tempat-tempat untuk berihram bagi orang-orang yang berpenduduk di negeri itu. Waliman ata alaihinna. Dan juga itu adalah tempat ihram bagi orang yang melewati miqat tempat tersebut. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinnya. Dan untuk orang-orang yang melewati miqat ini dan dia bukan penduduk negeri itu. Jadi miqat ini asalnya adalah sebagai tempat miqatnya penduduk negeri yang ada di situ. Tetapi jika ada orang yang di luar negeri ini, di luar daerah yang berada di miqat, di luar daerah yang mana di situ terletak miqat, dia di luar daerah, kemudian dia akan berangkat haji atau umrah dan dia melewati miqat ini, salah satu dari miqat-miqat yang telah disebutkan tadi, maka tempat ihramnya dia juga adalah di miqat ini. Tempat ihramnya dia juga di miqat tersebut. Hunna lahunna waliman ata alaihinna. Miqat-miqat itu untuk penduduk negeri tersebut dan untuk orang-orang yang bukan penduduknya. Mimman ala umrah, bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sehingga misalnya jika Ahlu Najd, maka misalnya Ahlu Najd, orang yang tinggal di negeri Najd, dia safar ke Madinah, ada urusan ke Madinah, kemudian dia dari Madinah baru ingin berniat untuk haji atau umrah, maka miqat dia mana? Miqatnya dia adalah miqatnya Ahlul Madinah, bukan Ahlu Najd lagi. Walaupun dia orang Najd atau orang Yaman, miqatnya mana? Yalamlam. Tetapi dia berangkatnya bukan dari Yaman. Dia sekarang berada di Madinah misalnya. Orang Yaman berada di Madinah. Dia penduduk orang Yaman tapi tinggal di Madinah. Sedang di Madinah. Kemudian dari Madinah dia ingin berangkat haji atau berangkat umrah. Maka mana miqat dia? Apakah dia harus kembali ke Yaman? Miqatnya dari Yalamlam? Tidak. Cukup bagi dia untuk melewati miqatnya Ahlul Madinah. Jadi tidak dipersyaratkan seseorang itu harus kembali ke negeri yang masing-masing untuk melakukan miqatnya di daerahnya masing-masing. Tidak. Siapapun dia, jika dia berangkat haji atau umrah dan dia melewati salah satu miqat dari miqat-miqat yang telah disebutkan, maka itulah tempat berihramnya dia. Orang Indonesia mau berangkat ke Yaman, kita di arah timurnya Saudi, berarti bagian timur itu biasanya lewat Yaman. Kalau kita mau ke Saudi, kalau mau ke Mekah, langsung menuju ke Mekah biasanya pesawat itu yang di Indonesia melewati Yaman. Biasanya kalau untuk umrah dan haji diumumkan bahwa kita nanti berada di atas tempat ihram Yalamlam. Kita sekarang posisinya setara dengan Yalamlam, nanti akan diumumkan jika ini langsung berangkat ke Mekah. Jadi berihramnya dia nanti di atas pesawat. Orang yang berangkat langsung dari Indonesia ke Mekah, maka dia ihramnya di atas pesawat. Sampai di sejajar dengan Yalamlam, maka nanti biasanya diumumkan itu waktu untuk berihram. Itu jika langsung pesawatnya dari Indonesia ke Mekah. Tapi jika seseorang berangkatnya ke Madinah terlebih dahulu, maka tidak perlu dia harus berihram di Yalamlam. Dia tidak perlu ihram sampai dia di Madinah, karena di Madinah nanti ada tempat untuk berihram bagi ahlul Madinah. Orang Indonesia yang sudah sampai di Madinah kemudian dia ingin berangkat haji atau umrah, maka ihramnya dia bukan di Yaman, bukan di Yalamlam, karena dia sekarang posisinya di Madinah dan mikotnya ahlul Madinah, orang-orang yang ada di Madinah itu adalah Juhfah atau Dzulhulaifah. Sehingga diantara kesalahan pula seorang yang berihramnya di Jeddah, berangkat dari Indonesia untuk haji atau umrah, sampai di bandara King Abdul Aziz di Jeddah, baru dia berihram di situ. Dia penduduk Indonesia, dia telah melewati mikot dan dia tidak berihram di situ, maka dia telah melewati salah satu dari kewajiban haji. Dia salah, dia ihram di Jeddah ini salah, tidak benar, dikarenakan jika dia langsung ke Mekah, maka pasti dia harus melewati salah satu miqat. Dia harus melewati salah satu miqat ini. Sehingga Jeddah bukanlah tempat ihram. Sehingga orang yang demikian keadaannya sudah terlanjur sampai Jeddah belum ihram, maka dia harus keluar, cari tempat ihram yang terdekat. Jika itu memberatkan dia, maka dia harus membayar fidyah dengan menyembelih seekor kambing sebagai tebusan atas pelanggarannya tersebut. Waliman ata alaihinna, kata Rasulullah SAW, hunna lahunna waliman ata alaihinna. Miqat itu untuk penduduk daerah tersebut dan untuk orang-orang yang melewati daerah itu, dan untuk orang yang melewati daerah itu dari arah itu, maka mikotnya di situ. Sehingga misalnya orang yang tinggal di yang menuju Makkah melalui negeri Syam, maka mikotnya dia, mikotnya ahlus Syam. Orang yang melalui yang ingin ke Makkah melalui negeri Yaman, maka mikotnya dia adalah negeri Yaman. Orang yang ingin ke Makkah mikotnya dan dia lewat Najd, maka mikotnya dia adalah mikotnya ahlu Najd. Dan seterusnya. Kemudian pula dijelaskan para ulama bahwa tidak dipersyaratkan seseorang itu untuk sampai masuk berada di tempat miqat. Tidak dipersyaratkan seseorang itu harus masuk sampai dia berada di tempat miqatnya, sampai di daerah Yalamlam atau daerah Dzulhulaifah atau daerah Juhfah. Tidak dipersyaratkan. Tetapi itu yang utama, itu jika memungkinkan maka itu lebih baik. Tetapi jika tidak memungkinkan karena jauh atau karena susah, maka ada solusinya, yaitu boleh untuk sejajar. Sejajar tidak mesti harus di dalam tempat itu, tapi sejajar seperti misalnya kita lewat pesawat atau lewat laut. Lewat laut enggak dapat tempat ihram, kita ukur. Kalau bisa diukur, enggak tahu, Allah alam. Sejajar, kata para ulama, sejajar. Cari miqat yang sejajar, ditarik garis, kira-kira ini sejajar tempatnya kita berada di posisi ini. Jika di peta misalnya terlihat, kita sekarang sejajar dengan miqatnya ahlus Syam misalnya, berarti kita sekarang berihram. Di atas pesawat misalnya, kita sekarang sejajar dengan miqatnya ahlul Yaman, Yalamlam, berarti sekarang kita waktunya berihram. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di saat beliau menjadi Amirul Mukminin, ada sebagian sahabat Al-Basrah dan Al-Kufah yang miqatnya itu sangat jauh yang miqatnya sangat jauh dari jalan mereka untuk menuju Makkah. Mereka punya rute, miqatnya kalau mau masuk miqat berarti harus mutar lebih jauh, perjalanannya lebih jauh. Dan mereka arahnya lebih dekat, jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang untuk menuju Makkah. Mereka mengeluh kepada Umar bin Khattab bahwa miqat kita ini jauh, miqat kita sangat jauh. Apa yang harus kita lakukan? Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Unzuru ilal makan alladhi yuhadhi." Lihatlah tempat, posisi yang sejajar dengan miqatnya tersebut. Lihatlah tempat yang sejajar dengan miqat. Jika ditarik garis, maka itu adalah tempat yang sejajar dengan miqat kalian, maka itulah tempat untuk berihram kalian. Sehingga jika seorang telah sejajar dengannya, maka itulah tempat dia untuk berihram. Ini jika tidak memungkinkan untuk sampai ke daerah tempat untuk berihram. Kemudian permasalahan yang lain, misalnya seseorang melewati dua miqat. Dia menuju Makkah dan dia melewati dua miqat. Dan ini mutar, berarti dia mutar. Dia melewati miqat yang pertama, miqat, misalnya miqat Lamlam, kemudian dia niat untuk haji atau umrah. Dia lewat Lamlam, dia berihram di situ. Kemudian berjalan lagi menuju Makkah, agak mutar, dia masuk lagi miqatnya Ahlus Syam atau Ahlul Madinah. Misalnya menuju Madinah, tetapi tidak sampai Madinah, hanya lewat pinggiran Madinah, kemudian lewat miqatnya Ahlul Madinah. Maka manakah yang harus dia lakukan ihram? Bebas dia memilih salah satu dari keduanya. Jika dia ada dua miqat yang dia lalui, maka boleh dia memilih salah satu dari keduanya. Jika telah berihram di salah satu dari kedua miqat tersebut, maka sudah cukup. Tapi jika belum, maka dia harus memilih salah satu. Qala wa man kana duna dhalik fa min haitsu ansha. Adapun orang-orang yang tempatnya kurang dari itu, adapun orang-orang yang tempatnya kurang dari miqat, jadi dia tempatnya itu tidak sampai miqat, jadi Madinah atau Makkah, dia berada di antara Makkah dan miqat, di tengah-tengah, jadi kurang dari miqat dan bukan penduduk miqat, bukan penduduk yang di situ ada miqatnya, bukan pula di luar miqat, tapi dia di dalam batas miqat dan antara Makkah dengan salah satu miqat. Misalnya dia kurang tempatnya, dia tempat tinggalnya dia kurang dari miqat, maka di mana tempat ihramnya? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa man kana duna dhalik famin haitsu ansha." Maka tempat ihramnya dia adalah dari mana dia berada, dari mana dia berada. Itulah tempat ihram dia. Hatta ahlu Makkah min Makkah. Hatta ahlu Makkah min Makkah. Sehingga orang yang tempatnya kurang dari miqat, maka tempat ihramnya dia adalah dari mana dia berada. Ahlu Makkah tempat ihramnya juga di Makkah. Ahlu Makkah tempat ihramnya di Makkah. Tetapi di bagian mana ahlu Makkah tempat ihram, dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa miqat ahlu Makkah itu di luar haram, di luar haram. Jadi Makkah itu tidak semuanya adalah batasan haram. Jadi ada batasan haram, ada batasan halal. Batasan haram itu telah ada batasan-batasannya. Tidak semua Makkah itu adalah haram. Batasan haram itu yang mana seorang kafir tidak boleh masuk ke batasan ini, disebut batasan hurum, batasan haram. Batasan haram ini ada hukum-hukum khusus. Nah, ahlul Makkah, orang yang tinggal di penduduk Makkah, maka dia jika ingin umrah atau haji, dia harus berihram. Berihramnya di mana? Berihramnya dia harus keluar dari batasan-batasan haram. Dia harus keluar ke batasan halal. Tapi masih di dalam kota Makkah. Masih dalam kota Makkah ada batasan halal, ada batasan haram. Batasan haram itu lebih kecil, batasan halal lebih luas. Maka dia harus keluar sampai batasan halal, baru dia masuk. Dari batasan halal tersebut dia berihram, kemudian baru boleh masuk ke dalam batasan haram. Itu juga ahlul Makkah. Ahlul Makkah penduduk negeri Makkah, maka tempat ihramnya di situ, di tempat yang halal. Dan ini adalah hadis Aisyah. Di saat Aisyah meminta kepada Rasul untuk umrah dan beliau tinggal di Makkah, maka Rasul memerintahkan saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar untuk membawa Aisyah keluar ke tempat halal, kemudian berihram di situ, baru setelah itu masuk untuk melakukan manasik al-hajj, manasik al-umrah. Faman ta'adda hadhil mawaqit, maka barang siapa yang melewati batasan-batasan miqat biduni ihram, tanpa dia melakukan ihram, wajaba alaihi ruju'in ilaiha in amkan, maka hukumnya dia harus kembali ke tempat miqat tersebut selama memungkinkan. Dia lewat miqat, mau umrah atau haji, sudah ada niat, tetapi dia lewat miqat dan dia tidak ihram, maka apa hukumnya? Kembali lagi. Walaupun sudah jauh, iya kembali lagi, kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, fa'alaihi fidyah. Fa'alaihi wa illam yatamakkan minar ruju' fa'alaihi fidyah, membayar fidyah. Wa hiya sya'atun yadhbahuha fi Makkah, yaitu seekor kambing yang disembelih di Makkah. Wa yuwazzi'uha ala masakin, dan dibagikan untuk orang fakir yang berada di masjid, yang berada di Makkah, yang berada di tempat haram. Amma man kanat manaziluhum dunal mawaqid, adapun orang-orang yang tempatnya itu kurang dari miqat, fa innahum yuhrimuna min amakinihi, maka mereka itu berihram dari tempat mereka, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sabiq, berdasarkan hadis Rasul yang telah kita baca tadi. Wa man kana duna dzalik, barang siapa yang dikurang tempat, barang siapa yang tinggal kurang dari tempat miqat, maka famin haitsu ansha, maka tempat ihramnya adalah dari mana dia memulai ibadah haji di tempatnya tersebut. Itulah terkait pembahasan miqat, miqat al-hajj wal umrah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين